Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah alladhi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya إمام المتقين سيد المرسلين نبي الله وحبيب الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين المجاهدين الطاهرين والذين اتبعوهم واقتفوا أثرهم وساروا على دربهم إلى يوم الدين. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim dan muslimah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan membaca satu risalah, satu buku yang kecil tapi bermuatan luar biasa, ya, bermuatan sangat padat dengan pembahasan yang sejatinya adalah pembahasan yang simpel dan sederhana tentang bagaimana kita memandang para ulama dengan segala pemuliaan, ya, melihat dan memandang para ulama sebagai warasatul anbiya, memosisikan mereka, menempatkan mereka, ya, selayaknya yang ditandaskan oleh banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai pewaris ilmu para nabi, sebagai perantara antara kita dengan nabi untuk memahami kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian dengan itu, pembahasan yang sederhana dan singkat ini, simple ini, memuat banyak sekali hal, ya, memuat banyak sekali hal yang harus kita pandang secara terbuka. Segala contoh sekali lagi yang disebutkan di sini, segala pembahasan yang disebutkan di sini, itu seyogianya hanyalah membuka contoh-contoh persoalan. Yang dengan memahami itu, meskipun detail-detail persoalannya masih terus akan kita kaji, karena semua yang ada di sini adalah bahan kajian fikih yang tidak pernah habis, ya. Tetapi setidaknya kita memahami ternyata tugas para ulama itu berat, gitu loh. Al-ijtihad amrun, yang namanya ijtihad itu adalah merupakan persoalan la yatahammaluhu, yang tidak akan mungkin dapat dipikul, ya, illa ashabu al-if, ya, kecuali para pemegang warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang memiliki kapasitas sebagai ulama, yang memiliki kapasitas sebagai orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman terhadap kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu wasallam. Sehingga yang namanya ijtihad itu bukan perkara sederhana. Karena orang untuk bisa mencapai derajat ijtihad harus melampaui banyak sekali kemampuan. Kemampuan bahasa Arab dengan segala pecahan-pecahannya, ya. Kemudian kemampuan ilmu tafsir atau yang disebut dengan usul tafsir, ya, kemampuan untuk penelitian ilmu hadis, ya, secara riwayat dan dirayat, ya, pengetahuan ilmu hadis baik itu melalui jalur periwayatannya tentang sanad-sanadnya, ya, maupun pemahaman-pemahaman terhadap hadisnya. Ya. Di situ ada ilmu mustalahul hadis. Di situ ada aqwa'id takhrij wa dirasatul asanid, dan di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang terkait dengan itu, termasuk ilmu pengetahuan tentang syarah-syarah hadis, ya, yang dijelaskan oleh para ulama. Juga pengetahuan tentang ilmu, yakni ilmu yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan tafsir, seperti asbabun nuzul misalnya, termasuk juga tarikh, ya, tarikh tashri', dan banyak sekali ilmu-ilmu yang lain. Sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya bahwa kita di dalam risalah yang kecil ini diminta untuk bersikap bijak di dalam memandang para ulama. Bahwa para ulama bukanlah maksumun, orang-orang yang terpelihara dari kesalahan. Tetapi kita tidak boleh bersifat melunjak ya, bersifat kurang ajar dengan memandang rendah kapasitas para ulama dengan sebatas ilmu yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Tetap memuliakan mereka, tetap menempatkan mereka pada posisinya, tapi juga mengakui bahwa mereka adalah makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah, laisu bima'sumin, bukan termasuk orang-orang yang maksum dari segala kesalahan. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tiga sebab ya, para ulama tidak menggunakan satu hadis ya, bukan karena mereka tidak mau menggunakannya, tapi karena ada alasan-alasan tertentu yang semuanya itu adalah standarnya syariat. Ya, yang kemudian dibungkus dalam pembahasan tentang latar belakang-latar belakangnya. Tiga alasan tersebut ada banyak latar belakang. Kita sudah membahas lima di antaranya, kita masuk yang keenam. As-sababus sadis. Sebab yang keenam, kenapa kadang ulama seperti seolah tidak menggunakan dilalatul hadis, indikasi yang ada dalam sebuah hadis sahih misalnya. Bisa jadi adalah adami ma'arifatihi bidilalatil hadis. Karena mungkin seorang alim atau ulama, sekali lagi, tanpa memandang ya, mereka sebagai orang-orang yang jahil, ada memahami mungkin pada konteks tertentu mereka tidak mengetahui indikasi dari hadis tersebut. Karena berbagai macam sebab yang nanti akan kita pahami, yang akan kita maklumi. Taratan kadangkala, likaunil lafzul ladzi fil hadis ghariban 'indahu. Mungkin lafal hadis, kaunul lafal hadis, konteks lafal daripada hadis tersebut, ghariban 'indahu, baginya itu asing. Ya, konteks lafal daripada hadis tersebut asing. Loh, kenapa? Bukankah mereka mengerti bahasa Arab? Karena meskipun Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, hadis-hadis Nabi diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi di dalam pemahaman syariat, ini harus kita pahami betul ya, itu ada pemahaman etimologis, pemahaman kebahasaan, ya, dan ada pemahaman terminologis atau peristilahan. Jadi ada satu kata yang secara bahasa dengan istilah itu mirip-mirip atau sama persis. Tapi ada yang sedikit berbeda dan ada yang sangat berbeda. Jadi antara bahasa dengan istilah bahkan kadang-kadang seperti nggak nyambung gitu. Meskipun nanti ada para ulama yang akan menjelaskan titik-titik sambungnya melalui penjelasan yang rumit dan panjang, tetapi secara lahiriah kadang-kadang jauh berbeda. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman di dalam memahami konteks daripada hadis. Ya, nanti akan kita berikan contoh-contohnya. Yang paling masyhur misalnya kata sholat ya. Kata sholat itu secara bahasa artinya adalah doa, doa. Ya. Tapi aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Tentunya salat ini kita pahami semua sebagai salat yang maknanya bukanlah makna kebahasaan atau etimologis, tapi makna istilah. Ya. Itu satu amalan di dalam Islam, ya, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan segala rukun-rukun dan syaratnya serta tata cara yang diatur di dalam syariat. Itulah yang dimaksud dengan salat. Awalnya salam, awalnya takbir, akhirnya salam. Ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada tata caranya. Apabila berlaku semua tersebut dalam satu makna dan perbuatan, itulah yang disebut dengan salat. Shallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana salatku yang kalian lihat. Nah, sehingga di sini kalimat aqimus shalah wa atuz zakah tidak bisa dipahami sebagai salat dalam arti doa. Ya, berdoalah kalian, ya. Kemudian zakat dimaknai secara bahasa, ya. Tumbuhkanlah harta kalian, kembangkanlah harta kalian. Akhirnya ayat ini menjadi ayat yang tidak punya makna terminologis Artinya banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah berdagang. Ini jadi ayat bisnis. Tentunya sebuah kesalahan yang fatal, ya, kalau kita pahami secara demikian. Tetapi tentunya ini adalah hal-hal yang sudah begitu mudah dipahami karena semua kita sudah mengetahui makna makna bahasa dan istilahnya. Tapi pada sebagian lafal-lafal hadis itu kadang-kadang tidak setiap orang memahaminya. Mislu contohnya, diberikan contoh di sini ya, lafal al-muzabanah wal-mukhabarah wal-muhaqalah. Kata muzabanah, kata mukhabarah, kata muhaqalah, kita tahu semua ini lafal bahasa Arab. Ya, zabana, zabana itu artinya bisa mendorong atau membela. Ya, jadi muzabana itu saling mendorong atau saling membela. Itu kalau secara bahasa. Bahkan kalau dalam bahasa amiyah sekarang, bahasa slang Arab itu, zabun itu artinya langganan. Tetapi lafal muzabana di sini adalah istilah terminologi. Gitu. Lafal muzabana ini adalah terminologi. Yang dijelaskan oleh para ulama yang dalam terminologi ini juga ada sedikit perbedaan pendapat, meskipun perbedaan pendapat tersebut lebih mengarah kepada perbedaan ikhtilaf tanawu, ya, keragaman, bukan kontradiktif, tidak. Ya. Perbedaan tersebut hanya perbedaan dalam contoh-contohnya saja. Muzabana itu dikenal oleh para ulama ahli fikih. Muzabana itu kan dilarang di dalam hadis. Nahar Rasulullah alil muzabana, ya, wal mukhabarah wal muhaqalah. Muzabana itu seperti misalnya kebiasaan sebagian masyarakat Arab membeli kurma, ya, yang ada dalam nakhl. Nakhl itu pohon kurma, ya, kurma-kurma yang tergantung. Yang tergantung itu berarti di situ ada balah, ada kurma yang masih mentah, ada rutab, ada kurma-kurma yang sudah siap dipanen. Nah, sudah layak dimakan. Itu membelinya dengan tamar, ya. Buah yang ada di pohonan tersebut dibeli dengan tamar. Tamar ini kurma yang sudah dipetik, yang sudah jadi komoditi makanan, ya. Kalau kita itu seperti beras gitu ya, ya. Komoditi makanan yang kalau masyarakat Arab itu sudah dikeringkan dan lain sebagainya, kadar gula, ya, sukrosanya itu sudah lebih banyak daripada fruktosanya, sehingga menjadi produk yang berbeda, sama sekali berbeda. Sementara itu buah yang masih ada di pohon. Nah, sebagian masyarakat Arab punya kebiasaan membeli buah yang ada di pohon tersebut dengan kurma. Udah, itu buah satu tandan, ya, itu kami beli dengan misalnya sekian kilo kurma. Ini yang disebut dengan muzabana. Atau misalnya membeli anggur, ya, anggur yang masih ada dalam pohon. Pohon anggur disebut dalam bahasa Arab karam, ya. Kalau pohon kurma itu nakhlah, kalau pohon anggur itu karam. Buah yang ada dalam karam, dalam pohon anggur itu, dengan zabib. Nah, zabib ini adalah olahan anggur, ya, kita mengenalnya sekarang dengan kismis dan sejenisnya. Nah, ini ada olahan-olahan anggur dalam bentuk makanan yang siap santap, ya, atau makanan yang siap dimasukkan ke dalam olahan lain, ya. Nah, membeli anggur yang di pohon sekian gerombongan anggur misalnya dibeli dengan sekian kilo zabib atau kismis. Ini yang disebut dengan muzabana. Dan ini dilarang di dalam hadis. Dilarang di dalam hadis karena fi na'un minal ghibn, fi na'un minal gharar, itu bisa ada unsur menjual kucing dalam karung, mungkin bisa juga unsur manipulatif, ada ghibn, ada manipulatif, ada gharar, atau unsur menjual kucing dalam karung. Karena apa yang dijual di sana, ya, dan apa yang dijual di sini berupa bahan makanan yang sudah siap santap atau siap olah, di sana itu yang masih berada di atas pohon. Pengetahuan tentang hal ini bisa dimiliki oleh sebagian dan tidak dimiliki oleh sebagian yang lain. Jadi mereka yang lebih ahli dan lihai bisa menipu orang lain. Dia ahli, dia punya zabib, ya, dia beli anggur, dan ternyata anggur itu ketika diolah jauh lebih banyak daripada jumlah zabibnya. Atau ketika dijual di pasaran jauh lebih mahal daripada zabibnya. Begitu juga kebalikannya, orang yang punya pohon anggur ternyata dia lebih ahli, akhirnya dia bisa menipu. Jadi serba apa namanya, serba prediktif ya, serba gambling kalau bahasa kita sekarang ya, serba gambling. Oleh sebab itu dilarang di dalam syariah. Nah, muzabanah ini mustalahun syar'i, merupakan terminologi dalam ilmu fikih. Sehingga ketika sebagian di antara ulama yang memahami itu kemudian salah di dalam memahaminya, kita saja kalau tidak mendapatkan penjelasan, kita juga enggak akan paham gitu loh. Dengan bermodalkan hanya bahasa Arab saja pasti enggak akan paham. Karena ini merupakan terminologi. Begitu juga dengan al-mukhabarah. Ya, mukhabarah ini sebagian di antara ulama memahaminya membeli. Khibrah itu dari kata nasib. Nasib itu artinya bagian. Jadi ada sebagian ulama yang memahaminya iqtira'u al-ard misalnya, menyewa tanah misalnya, itu dengan sejumlah makanan. Menyewa tanah dengan sejumlah makanan. Tanah ini akan saya gunakan sekian lama, nanti akan saya bayar dengan makanan sekian. Penggunaan tanah sekian lama itu kan sangat gambling sekali gitu loh. Orang yang dibayar dengan sekian makanan sudah merasa senang, ternyata tanahnya digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih lebih menghasilkan lagi gitu loh. Ya, nah, hal-hal yang semacam ini itu termasuk bentuk manipulasi, bisa seperti menjual kucing dalam karung seperti juga sebelumnya, atau muhaqalah atau disebut juga dengan muzara'ah. Sekali lagi, nanti dalam contoh-contohnya kalau kita belajar fikih ini saya enggak akan bahas secara panjang lebar, karena nanti dalam contoh-contoh yang disebutkan ya, kita kembalikan pembahasan. Jadi di sana ada yang disebut dengan muhaqalah, di sini dikatakan muhaqalah, atau para ulama menyebutnya dengan muzara'ah. Itu membeli atau menyewa tanah dengan bagi hasil. Misalnya dibagi bayarannya itu dengan sepertiga daripada hasil akan didapatkan dari penggunaan tanah tadi, sepertiga. Ini para ulama nanti akan membahas lagi. Karena Nabi SAW dulu pernah melakukan ya. Ya, jadi ada yang mengatakan muhaqalah itu adalah mukhabarah, ya. Mukhabarah itu adalah muhaqalah. Ada yang mengatakan muhaqalah itu adalah muzara'ah, sementara mukhabarah seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi kita tidak berdebat dalam konteks pemaknaannya, tapi semuanya intinya sama gitu. Isinya adalah jual beli yang penuh dengan gambling. Tanah ini nanti akan saya sewa, nanti hasilnya sepersekian akan menjadi bagian kamu, sepertiga dari hasil akan menjadi bagian kamu. Ini juga ada unsur gambling gitu ya, karena seseorang yang mendapatkan sewa tadi jadi nggak tahu nih nanti dia dapat uang sewanya seberapa banyak ya. Ketika nanti hasilnya banyak dia dapat banyak, kalau hasilnya sedikit dapat sedikit, tidak dapat hasil akhirnya nggak dapat sewa sama sekali. Nah sekarang ini tanahnya disewa atau diapain? Nah itu yang menjadi persoalan. Nah sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ada pembahasan ketika Nabi juga pernah melakukannya di tanah Khaybar, sehingga sebagian mereka mengatakan mukhabarah itu diambil dari Khaybar, bahwa muhaqqalah itu adalah mukhabarah dan mukhabarah itu dari Khaybar. Itu dinisbatkan kepada apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap tanah Khaybar. Nanti kita enggak bahas itu ya, karena pembahasannya sangat panjang. Tapi intinya di sini sebagian ulama kadang-kadang tidak menggunakan hadis tertentu karena mereka memang tidak memahami lafal-lafal tertentu, karena secara etimologis bahasa dan secara istilah memang jauh artinya, atau tidak dapat dideteksi makna istilahnya dari makna bahasanya. Contohnya mukhabarah dari kata khabar, ya. Khabar itu artinya berita, mukhabarah saling mengabarkan. Haqalah itu dari kata zara'ah, tanaman, saling menanam. Coba dipahami di sini, saling mendorong, saling membela, saling mengabarkan, kemudian saling bercocok tanam. Bagaimana kita bisa memahami itu dengan maksud daripada hadis-hadis tadi yang secara terminologi sungguh perlu penjelasan yang khusus baru kita memahaminya. Siapapun di antara kita, seberapapun ahlinya dalam bahasa, nggak akan bisa tahu, ya, karena ini adalah makna terminologis. Sebagai contoh, kalau kita sebagai pihak yang belum pernah ngerti sholat, masyarakat Arab pada masa itulah, ya, mereka kemudian mendengar kalimat aqimus sholat, dirikanlah sholat, mereka nggak akan bisa melakukan. Loh, sholatnya gimana ini maksudnya? Doa, doanya seperti apa? Oh, berarti doa terserah saya, langsung berdoa kepada Allah, ya. Padahal yang dimaksud sholat dengan hay'ah, dengan substansi seperti yang dijelaskan secara syariat, mereka nggak akan bisa paham kecuali dengan penjelasan dari Rasulullah SAW. Makanya ungkapan, ya, saya sering menyampaikan kepada kalangan ikhwah, kita kadang-kadang mendapatkan satu hadis setelah berbagai wacana masuk ke otak kita, ya, setelah berbagai penjelasan masuk ke otak kita, sehingga kita nggak bisa mendapatkan makna daripada hadis tersebut secara hakiki, gitu. Contohnya adalah shallu kama ra'aitumuni usolli. Para sahabat tuh betul-betul nggak paham sholat tuh gimana, ya. Bahkan arti sholat sebagai ibadah khusus saja mereka nggak tahu, jangankan tata caranya. Sehingga ketika Nabi SAW bersabda shallu kama ra'aitumuni, sholatlah kalian sebagaimana sholatku yang kalian lihat, ini betul-betul sabda Nabi yang sangat berarti buat mereka. Bagi mereka ini adalah sumber pengetahuan. Mereka akan mau tahu betul bagaimana tata cara sholat, ya, yang disyariatkan di dalam Islam. Sedetil-detilnya mereka akan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita kebanyakan sudah tahu sholat bahkan sebelum kita mendengar hadis shallu kama ra'aitumuni usolli. Kebanyakan kita. Saya nggak katakan semua kita. Rata-rata kita sudah belajar sholat dari orang tua, dari tetangga, dari guru, sebelum bahkan kita pernah mendengar hadis shallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, betul apa enggak? Ya, tentu beda lah dengan para sahabat yang begitu mendengar hadis ini, mereka menjadikan ini seolah-olah, maaf, secara bahasa saja, seolah-olah azimat, gitu loh. Pegangan betul buat mereka, karena mereka memang nggak tahu sama sekali. Orang yang nggak tahu sama sekali, ya, dengan orang yang sudah punya pengetahuan itu akan berbeda, gitu. Kelas kosong dengan kelas yang sudah berisi. Maka banyak di antara kita yang memahami shallu kama ra'aitumuni usolli itu dengan separuh hati, setengah hati, gitu. Ya, kadang-kadang mendapatkan satu keterangan tiba-tiba terjadi pergolakan dalam pikirannya. Ini yang benar siapa ini? Yang benar keterangan ini atau yang disampaikan oleh guru saya? Atau yang saya pelajari selama ini? Apakah ayah saya salah? Apakah kakek saya salah? Tetangga saya salah? Apakah orang-orang di kampung saya salah? Ada banyak pergolakan, gitu loh. Yang ini tidak pernah terjadi pada diri sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mendengar shallu kama ra'aitumuni usolli. Mereka memandangnya dengan jernih. Maka jangan bandingkan kita dengan mereka. Ya, begitu juga ketika para sahabat mendengar i'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Itu nyatu betul dengan pemahaman para sahabat. Karena mereka itu mengerti firman Allah wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Coba kalian ingat-ingat, ya. Wahai kaum mukminin, ya, para sahabat Nabi pada waktu itu. Ketika dulu kalian saling bertengkar, berpecah belah sebelum Islam, setelah ada Islam kalian saling bersatu dalam keislaman. Mereka merasakan kesatuan Islam, gitu loh. Begitu dikatakan berpegang teguhlah pada tali Allah itu agama Allah, jangan kalian berpecah belah, itu betul-betul nyatu dalam pikiran mereka. Paham betul mereka. Jangan mereka kembali kepada perpecahan yang lama, gitu. Lalu bagaimana ketika ayat ini didengar oleh orang-orang yang sudah kadang berpecah belah? Memahami, bersatu itu menjadi pemahaman yang akhirnya sering salah. Makanya, man ana alaihi wa ashabi itu menjadi sebuah batasan yang harus kita pahami betul, ya. Bahwa Islam itu akan terbagi menjadi 73 golongan, seluruhnya akan masuk neraka. Kecuali satu golongan yaitu al-jamaah. Siapa al-jamaah? Man ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang mengikuti agama Islam sebagaimana yang aku amalkan, aku yakini dan aku amalkan bersama para sahabatku. sehingga bersatu di sini, itu menyuruh kita untuk kembali ke sini bareng-bareng. Jadi proses menyatunya itu beda. Kalau para sahabat sudah bersatu, jangan berpecah. Kalau kita udah kadang berpecah, suruh kembali ke asal lagi. Disuruh kembali, kadang-kadang ada yang mau, ada yang gak mau, gitu ya. Ya. Ada yang berat, ada yang merasa nyaman. Ada yang memahami persatuan sebagai satu yang berbeda. Ya, seperti pemahaman tentang pan-islamisme. Ya, pokoknya asal kita ngaku Islam, udah. Kita bersatu secara fisik saja. Ya. Kita mengabaikan semua perbedaan yang ada di antara kita. Sahabat muslim dan muslimah, toleransi pada setiap umat dengan segala keragaman pemahaman mereka dalam memahami din, itu adalah hal yang berbeda dengan membiarkan umat ini dalam kesalahan, dengan membiarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau pan-islamisme adalah menyatukan umat secara fisik, dan itu mustahil akan terjadi. Umat Islam ini nggak mungkin akan bisa disatukan secara fisik, ya, dengan segala perbedaan yang mereka miliki, tidak. Tapi diajak kembali kepada pemahaman yang satu. Adapun dalam prosesnya kemudian terjadi pergolakan, gesekan dan lain sebagainya, itu adalah proses yang terjadi secara manusiawi. Ya, di situ ada kerja setan yang berusaha untuk menanamkan hasad antara kita. Tetapi proses tersebut harus kita lakukan. Ya, tidak membiarkan segala kemungkaran itu terjadi. Sudahlah, pokoknya itu tanggung jawab sendiri-sendiri saja. Kita yang penting bersatu. Saya tidak boleh. Karena itu artinya mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi kemudian ini menjadi celah bagi kita untuk gampang nyalahin orang, juga jangan, gitu loh. Karena kita dalam proses kembali. Dalam proses kembali, ketika kita sudah menyadari bahwa proses kembali itu harus kita lakukan, sebagian kita ada yang sampai duluan, ada yang belakangan, ada yang udah 3 langkah, ada yang 4 langkah, ada yang tahu 10, nggak tahu 20, ada yang tahu 20, nggak tahu 10, macam-macam. Sehingga kita harus saling memahami, ya, bahwasannya proses kembali itu bukan hal yang mudah, gitu ya. Ada kalanya kita benar, ada kalanya kita salah, gitu. Ada kalanya orang benar, ada kalanya orang salah, itu harus kita pahami. Jadi tanpa mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar yang ada di antara kita. Bukan berarti yang salah dibiarkan salah. Tidak. Kalau begitu berarti kita tidak berproses untuk kembali kepada man ana alaihi wa ashabi. Jadi sampai di sini ya. Singkatnya demikian ya. Jadi sebagian di antara para ulama ada yang salah memahami beberapa makna daripada kata di dalam hadis, dan mereka tidak mengamalkannya. Bukan karena mereka tidak mau mengamalkan, tapi karena mereka memang tidak paham. Karena antara bahasa dengan istilah ternyata berbeda sekali. Ya. Kemudian wal mulamasah. Contoh lain adalah mulamasah. Mulamasah itu dari kata lamisa yalmas, yang artinya menyentuh. Sementara mulamasah di dalam istilah fiqih itu orang yang membeli pakaian misalnya di malam hari dengan apa? Dengan hanya dipegang saja di tengah kegelapan. Dia jual beli dengan mengandalkan kepekaan panca indera, salah satu panca indera kita yaitu indera peraba. Kepekaan indera peraba kita. Ya, akhirnya bisa dapat bagus, bisa dapat jelek, gitu loh. Bisa dapat barang mahal, bisa dapat barang murah. Ya, semua orang yang bergerak di bidang kain pasti tahu, gitu loh. Kadang-kadang kain yang mahal, ya, secara warna dulu ya. Kadang-kadang kain yang mahal itu ya, secara warna itu malah agak-agak pudar, tidak mencolok, ya. Kemudian secara tekstur juga, kadang-kadang bukan yang licin-licin banget, ya. Halus-halus banget. Kita tahu sutra itu halus, ya. Tapi yang paham tentang sutra, ya, tentu kita tahu banyak kain lain yang kalau dipegang itu jauh lebih halus daripada sutra secara indera peraba. Tapi ternyata itu kain murahan. Sutra yang kita anggap barang yang mahal ternyata nggak halus-halus amat dibandingkan dengan produk-produk lain yang jauh lebih murah, gitu loh. Nah, itu artinya dalam konteks ini ada gambling juga, gitu ya. Jadi orang yang mengandalkan indera peraba itu akhirnya sebagian mengandalkan keahlian dia. Ya. Dia sudah bisa membedakan mana sutra, mana bukan, ya, mana kain mahal, mana kain murah. Akhirnya dia bisa membohongi si penjual. Atau kebalikannya, si penjual yang bohongin, karena si pembeli memang bukan orang yang ahli dalam membedakan satu kain dengan yang lainnya dengan indera peraba. Itu mulamasah namanya. Jadi mulamasah ini secara bahasa memang agak dekat sih ya dengan prosesnya, beda dengan mukhabarah muzabanah tadi ya. Tetapi tanpa mempelajari fikih, orang akhirnya juga tidak bisa tahu betul maksud yang dimaksud dengan mulamasah tadi. Ya. Nanti bisa saja orang memahami misalnya enggak boleh jual beli dengan dipegang-pegang ya. Jadi kalau kamu beli sesuatu itu enggak boleh dipegang-pegang dulu, asal sudah pegang harus beli misalnya. Misalnya dipahami sedemikian rupa, kenapa? Karena dari kata mulamasah yang artinya nah, dipegang-pegang. Jadi Rasulullah melarang kita untuk membeli dagangan dipegang yang dipegang-pegang. Ya. Ini secara bahasa bisa sampai kepada kesalahan itu kalau kita hanya mengandalkan pemahaman etimologis. Munabazah. Munabazah dari kata nabazah yang artinya melempar. Yang dimaksudkan di sini salah satu di antara jual beli di masa jahiliyah dan bentuknya macam-macam. Ini nanti akan kita akan masuk lagi dengan perbedaan ragam di antara para ulama. Ada misalnya yang mengatakan begini, ya, saya akan membeli tanah kamu dengan harga sekian. Boleh. Ya, dia lakukan dengan lemparan batu. Sejauh mana kamu melempar batu, itu saya hargai sekian. Atau pembelinya yang ngomong, ya, saya akan melempar batu saya dan saya akan beli sekian. Ternyata dilempar setengah hektar, harganya 50 juta din. Ya. Dilempar lagi ternyata 1 hektar din. Bisa berubah-ubah bergantung dengan kemampuan melempar, teknik melempar dan lain sebagainya. Bisa yang berdagang ditipu, bisa yang menjual ditipu. Ini namanya munabazah. Atau sebagian di antara mereka mengatakan munabazah itu bentuknya kita akan jual beli, tawar menawar, nanti tawar menawar akan dihentikan di titik ketika saya sudah mulai melempar. Ayo jual beli, pop. Akad dilakukan, ya. Bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Bisa ada seseorang yang diwakilkan, ya. Orang yang lagi ribut-ribut, lempar. Saya sudah terlempar, jual beli diberhentikan pada saat itu dan transaksi harus dilakukan. Nah, ikhlas kafirin yang dimuliakan oleh Allah, nanti ada beberapa gambaran lain dari para ulama yang intinya menggunakan lemparan. Ya, jadi macam-macam bentuknya dan itu semuanya gambling. Itu dilarang di dalam syariah. Wal gharar, begitu dia jual beli gharar. Ini yang lebih tepat diterjemahkan dengan jual beli kucing dalam karung. Jadi membeli sesuatu dengan pokoknya betul-betul untung-untungan lah. Nah, misalnya dalam waktu sekian menit kamu boleh ngambil barangnya, saya hargai sekian. Wah, ya itu jual beli dalam karung. Atau ada beberapa karung yang isinya berbeda-beda. Nanti kamu bayar sekian, karung yang terbuka itu jadi milik kamu. Itu juga termasuk. Ya. Itu namanya ghoror. Dan ghoror itu bentuknya sangat variatif. Ya, dan akan bisa berkembang dengan perkembangan zaman. Ghoror itu bisa macam-macam. Selama ada unsur jual beli kucing dalam karung, itu tidak boleh di dalam syariat Islam. Ya, itu namanya ghoror. Ya, dan bentuknya sekali lagi bisa macam-macam. Nanti dalam pembahasan ilmu tijarah, al-bay' jual beli itu bisa kita bahas secara lebih lengkap. Tapi secara umum kita mau mengatakan di sini, ghoror itu kan artinya tipuan gitu. Jual beli tipuan tuh yang kayak gimana? Jual beli manipulatif yang kayak gimana? Itu nanti diterangkannya dalam fikih. Orang yang sekadar mengandalkan kata-kata ini itu bisa salah paham atau tidak paham sama sekali. Ila ghairi dzalika minal kalimatil gharibati, dan banyak lagi kata-kata yang asing. Qad yakhtalifu ulama fi tafsiriha, yang bahkan para ulama saja kadang masih berbeda pendapat dalam menafsirkan. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan mukhabarah dan lain sebagainya, seperti sudah saya katakan tadi, itu kebanyakan mereka itu bermain dalam contoh gitu. Jadi mereka sebenarnya tidak berbeda pendapat secara asal, tapi berbeda pendapat dalam memberikan contoh saja. Tapi itu di kalangan para ulama yang sudah mengerti. Nah, kita berbicara, ada kemungkinan di antara mereka itu yang belum mengerti, belum mendengar penjelasan tadi, yang kemudian mereka akhirnya tidak mengamalkan hadis tersebut. Ya, tidak mengharamkan jual beli muzabanah karena mereka enggak ngerti arti yang dilarang dalam muzabanah tadi. mereka tidak menggunakan larangan hadis muhaqalah, mukhabarah, mulamasah, munabadah, gharar, karena mereka tidak memahami makna yang dimaksud mulamasah, munabadah. Ketika itu terjadi, apakah mereka disalahkan? Tidak, ya. Karena sekali lagi, jangankan kita, para sahabat Nabi saja, itu bisa salah paham dengan apa yang disabdakan oleh Rasul. Nanti akan kita berikan contoh, ya. Banyak sekali contoh yang dijelaskan oleh para ulama dari para sahabat. Ya. Nanti di antara contoh-contohnya itu bahkan sangat luar biasa sekali. Sebagian di antara sahabat saja ada yang tidak memahami arti khamar. Bahwa khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. Karena khamar dalam pemahaman mereka itu adalah spesifik minuman keras yang dibuat dari anggur. Yang sudah sampai tahap memabukkan, yang dipresentasi difermentasi sampai tahap memabukkan. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sahabat Nabi, para sahabat saja kadang-kadang salah dalam memahami satu makna, satu istilah, karena istilah tersebut baru duduk setelah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila dikembalikan kepada bahasa, sering berbeda, agak berbeda, atau bahkan sangat berbeda sama sekali. Nah, sebagai contoh misalnya ya. Sebagai contoh yang lain, kal hadisul marfu, seperti hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talaq wala itaq fi ighlaq. Yang namanya cerai, yang namanya pembebasan budak, pemerdekaan budak, itu tidak sah kalau dilakukan Ighlaq ini artinya tertutup. Kalau orang tidak memahami betul makna ighlaq berdasarkan apa yang diterjemahkan oleh Rasulullah SAW, yang dimaksudkan oleh Rasulullah, bisa terjebak dalam kesalahan atau dugaan-dugaan yang bisa benar bisa salah gitu. Karena ighlaq artinya tutup. Ini maksudnya apa? Tidak boleh bercerai dan tidak boleh memerdekakan budak di tempat tertutup. Atau dalam kondisi yang tidak diketahui, tidak terbuka misalnya. Berarti kalau membebaskan atau menceraikan itu harus di ruang terbuka, di tempat terbuka, atau di tempat di mana orang lain akan tahu perbuatan kita. Mungkin yang dimaksudkan itu. Padahal maksudnya bukanlah demikian. Fi ighlaq adalah insidadil ilmi. Kondisi di mana seseorang itu kehilangan kemampuan ilmunya. Dan itu bisa beberapa sebab. Bisa junun karena gila. Jadi orang yang nalak istrinya karena gila. Ya. Menalak istrinya misalnya dia terkena gila. Tapi ada orang yang menyebutnya gila sementara. Jadi gila sementara karena stres, depresi, orang gila. Kemudian dia menalak istrinya. Lalu kemudian dia sadar lagi. Ya. Pagi dia nalak istrinya, misalnya sore dia sembuh. Maka talak tersebut tidak sah karena dilakukan dalam keadaan junun, dalam keadaan gila. Atau dalam kondisi sukar, dalam kondisi orang itu mabuk. Kita enggak mempersoalkan tentang mabuk. Hukumnya jelas itu haram. Orang yang mabuk itu nanti akan diberikan hukuman dalam Islam, itu persoalan beda. Tapi yang kita mau kaji di sini, orang itu mabuk, taruhlah orang itu melakukan perbuatan haram. Lalu kemudian dia menalak istrinya. Talaknya tetap saja tidak sah karena dilakukan dalam kondisi tidak sadar. Kalau orang mengatakan loh, kan dia tidak sadar karena perbuatannya sendiri, yaitu itu soal tanggung jawab di hadapan Allah. Itu dosa namanya. Itu soal dosa, tapi sah atau tidak itu hal yang berbeda. Dosa-dosa, gara-gara itu kemudian dia sampai nalak istrinya, gara-gara itu dia nampar istrinya, gara-gara itu dia berbuat jelek kepada istrinya, gara-gara itu dia mencuri dan sebagainya, itu adalah persoalan berbeda. Tapi talak dia kepada istri tidak sah. Karena bagaimana mungkin gara-gara kesalahan, ketidaksadaran dia, akhirnya si istri yang jadi korban. Si istri yang seharusnya tidak diceraikan, jadi diceraikan. Ya, itu tidak berlaku. Dalam keadaan mabuk, dalam keadaan gila, begitu juga dalam keadaan ghadab. Ya, dalam keadaan ghadab, dalam keadaan marah yang luar biasa. Jadi para ulama menjelaskan ghadab yang fi ghalayani al-ghadab. Pada saat kemarahan itu memuncak. Ya, ketika orang sampai kehilangan kesadaran, hawa nafsunya udah begitu tinggi, emosinya udah meledak-ledak gitu. Jadi pada saat itu dia langsung katakan saja, kamu saya ceraikan. Padahal meredah sedikit, jangankan sampai gak marah, meredah sedikit saja marahnya dia langsung akan menyesalinya. Maka pada saat itu talak tidak berlaku. Jadi, nanti para ulama berbeda pendapat tentang ini. Ya. Apakah marah itu termasuk dalam ighlaq atau tidak, itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala termasuk yang berpendapat seperti juga halnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan banyak para ulama yang lain mengatakan bahwa marah itu termasuk di antara yang menyebabkan talak tidak sah. Tapi kemudian beliau menjelaskan marah itu harus dalam puncak amarah. Ketika orang memang sedang bertengkar gitu, sedang marah. Bukan marahan ya. Marahan dengan marah itu beda. Marahan itu misalnya orang sama istri itu lagi enggak bagus hubungannya selama satu bulan ini, diem-dieman. Lalu suatu saat istrinya dipanggil, mari kita ngobrol, kayaknya kita gak bisa membiarkan semuanya seperti ini, tidak ada lagi kecocokan di antara kita, saya cerai saja sama kamu. Itu sah terjadi. Ya. Karena pada saat itu, bukan pada saat orang sedang meledak-ledak. Ya. Mereka sedang diam-diaman, mereka bisa berpikir, mereka bisa menimbang. Tapi mereka yang sedang bertengkar, kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini, lalu ucapan keluar, kamu saya ceraikan, itu tidak sah. Meskipun itu dosa. Karena itu bisa masuk dalam hukum mempermainkan syariah. Apalagi orang yang sedikit-sedikit marah, nanti setiap marah cerai. Sedikit ngamuk, setiap ngamuk cerai. Meskipun secara syariah tidak berlaku, tapi itu sudah kena hukum mempermainkan syariah. Nanti kalau dalam mahkamah Islam itu nanti ada hukum. Di mana seseorang itu bisa saja diberikan diadukan oleh istrinya tentang perilakunya, kemudian mahkamah memberikan sebuah keputusan. Kalau ini terjadi 3 kali lagi, maka kami akan pisahkan kamu dengan istri. Jadi istri bisa sebagai bentuk takzir dari mahkamah. Boleh enggak itu? Bisa. Ya. Seandainya itu memang sudah menjadi kebiasaan yang akut. Tapi itu tidak boleh dilakukan secara sepihak. Hanya istri yang mengatakan, ya kalau kamu mengucapkan sekian kali, berarti terjadi talak. Tidak bisa. Tapi itu harus dilakukan oleh hukum. Mahkamah Islamiyah yang akan menimbang maslahat dan mudaratnya. Ya, itu bisa saja. Atau bukan terjadi talak misalnya. Kalau itu kamu lakukan, kamu akan didenda sekian. Ya, itu boleh saja. Seandainya kesepakatan itu deal antara mereka, ya deal. Kalau saya lakukan ini nanti, kesekian kali saya lakukan maka jatuh talak satu, itu disepakatin, maka itu bisa terjadi. Atau kalau saya ucapkan sekali saja saya akan didenda sekian, apabila itu dilakukan terjadilah sebagaimana yang disepakati. Itu dapat telepon masuk, jadi tayangannya terganggu ya, mohon maaf. Kita kembali ya kepada pembahasan la talak wa la itaq fi ighlaq. فَإِنَّهُمْ قَدْ فَسَّرُوا الْإِغْلَاقْ بِالْإِقْرَحِ. Sebagian di antara mereka memahami yang dimaksudkan dengan ighlaq adalah ikrah. وَمَنْ يُخَالِفُهُ لَا يَعْرِفُ هَذَا تَفْسِيرٌ. Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan ighlaq di sini adalah paksaan. Berarti tidak ada talak bagi orang yang dipaksa. Nah, sebagian ulama memasukkan ini dalam kategori ighlaq. Dimasukkan sama seperti orang gila, sama seperti orang mabuk, sama seperti orang yang sudah marah sekali. Jadi ada orang dipaksa untuk menalak istrinya. Sebagian di antara ulama tidak nerima karena mereka tidak memahami ya konteks ikrah itu dalam ighlaq. Secara bahasa memang enggak nyambung. Ya. Bukan tidak nyambung ya, tidak ketemu ya, tidak ketemu secara bulat lah antara tutup dengan paksa, ya. Itu tidak ketemu secara bulat antara tutup dengan paksa. Tetapi ketertutupan ini ketika dia yang dipahami adalah ketertutupan pandangan kita, ilmu kita. Bahwa seseorang itu tidak sah talaknya ketika itu tidak berdasarkan nalar dirinya sendiri, maka bisa masuk di dalamnya hal-hal yang berasal dari paksaan luar. Ada pushing dari luar. Paksaan dari orang lain. Ya. Misalnya ada yang terjadi ya. Di masa dahulu ada pemimpin Islam yang kemudian jatuh cinta kepada seorang perempuan, yang kemudian suami perempuan tersebut disuruh berperang. Ya, disuruh berperang, ya, diharapkanlah meninggal dunia, atau dikabarkan secara sepihak bahwa dia tidak akan kembali lagi karena sudah syahid di jalan Allah, yang kemudian wanita yang ditinggalkan itu dinikahin. Ya, ternyata dia pulang, maka itu juga termasuk tidak. Karena apa? Karena di bawah paksaan, meskipun dengan manipulasi, atau misalnya memang tegas-tegasan dengan paksaan. Terus ini kemudian selanjutnya wa taratan likauni ma'nahu fi lughati wa 'urfihi ghairu ma'nahu fi lughati nabi. Nah, ini hal yang berbeda. Tadi sudah kita pahami ya, bahwa bisa saja ulama tidak mengamalkan satu hadis karena mereka tidak memahami istilah tersebut, karena istilah tersebut adalah gharib, aneh secara kultur bahasa, bahwa itu adalah terminologi yang berbeda dengan makna bahasanya. Nah, ada lagi kasus yang lain, wataratan likauni ma'nahu fi lughatihi wa 'urfihi. Kadang-kadang karena maknanya dalam bahasa mereka, dalam kebiasaan mereka, ghairu ma'nahu fi lughati nabi, tidak sama dengan maknanya dalam bahasa nabi. Ya, jadi dalam bahasa mereka tidak sama dengan bahasa nabi. Wa huwa yahmiluhu, lalu ulama ini memahaminya ala ma yafhamuhu fi lughati, sesuai dengan pemahaman bahasanya. Bina'an ala annal asla baqa'ul lughah. Karena konteks konteks kaidah itu jelas, ya. Konteks kaidah itu jelas bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab. Hadis Nabi itu diucapkan dengan bahasa Arab yang fasih, gitu. Maka orang yang enggak memahami bahasa Arab enggak akan bisa memahami Quran dan Sunnah. Itu benar. Dan itu menjadi baqa'ul asal, itu menjadi kaidah dasar. Ya, ketika seorang itu tidak paham makna dari satu mustalah, dikembalikan kepada bahasa. Bahasa yang berlaku dalam bahasa Arab seperti apa? Bisa ditanyakan kepada ahli-ahli lughah. Kalau seseorang itu merasa dia bukan ahli dalam bahasa Arab, dia tanyakan kepada ahli lughahnya. Tetapi ketika terjadi perbedaan antara makna dalam bahasa yang umum dengan makna yang dimaksud oleh Nabi SAW, maka kembalinya kepada makna Nabi. Ya. Kita tidak kembali kepada bahasa Arab. Jadi saya antara setuju dengan tidak setuju, ya, dengan pendapat yang mengatakan bahwa ketersesatan orang dari ajaran Islam itu murni dari ujmah, ya, atau kebanyakan, mayoritas itu dari ujmah, ya. Ujmah itu dari ketidaktahuan terhadap bahasa Arab. Kita katakan betul itu merupakan sebab. Ketidaktahuan bahasa Arab itu sebab yang sangat besar sekali yang bisa menyebabkan seseorang itu sesat dalam memahami Quran dan Sunnah. Tapi pemahaman bahkan yang sampai sedalam-dalamnya sekalipun bisa menjadi sebab daripada ketersesatan. Ketika kita tidak kembali kepada lughatun nabi, kepada bahasa nabi. Ingat, bahasa nabi dan bahasa Quran itu memiliki terminologi sendiri. Yang bahaya kalau itu diterjemahkan murni dengan bahasa Arab. Jadi semata-mata pemahaman bahasa Arab justru menjadi sebab, bisa menjadi sebab kesesatan. Sehingga kembalinya bagaimana? Kembalinya kepada keduanya. Kita harus memahami bahasa Arab itu secara benar, dan memahami bahasa Quran dan bahasa hadis secara benar. Ya. Maka di sana ada kitab-kitab yang berjudul Gharibul Hadis. Dikumpulkan di situ kata-kata yang sering disalahpahami oleh sebagian penuntut ilmu, bahkan para ulama. Karena itu merupakan kata-kata yang tidak lazim digunakan kecuali dalam hadis-hadis Nabi. Ya. Yang tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Nabi. Nanti kita akan berikan contoh. Ya. Kita akan berikan contoh. Dan contohnya itu banyak, ya. Disebutkan juga di sini oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kama sami'a ba'duhum atharan fi rukhsati fi an-nabiyyi. Contohnya, sebagian mereka mendengar atharan, adanya riwayat-riwayat fi rukhsah, diperbolehkannya kita minum an-nabiyyi. An-nabiyyi, ya. Fazannu ba'd anwa'il muskir. Sebagian mereka mengira itu adalah salah satu di antara jenis minuman keras. Karena sebagian masyarakat Arab, ya, memahami nabidh itu sebagai minuman keras, salah satu jenis minuman keras. Salah satu jenis minuman keras. Itu namanya nabidh. begitu mereka mendengar istilah najis ini, seolah-olah yang dimaksudkan adalah, oh jenis minuman keras yang namanya najis itu ternyata boleh. Padahal bukan itu yang dimaksud. Jangan lupa bahwa mereka memahami itu karena itulah bahasa mereka. Najis itu salah satu jenis minuman keras mereka. Wa innama huwa ma yunbazu li tahliyatil ma. Padahal yang dimaksud di sini adalah sistem. Kalau sekarang itu apa namanya? Bisa semacam apa namanya? Jus, bisa juga buah yang dimaksudkan. Ya. Yang dimaksudkan ke dalam air yang dibiarkan semalaman ya, sampai saripati daripada buah tersebut larut. Yang banyak digunakan di sini biasanya tamar. Buah apa kalau di kalangan masyarakat Arab ya. Itu yang biasa digunakan adalah tamar, buah kurma. Itu dimasukkan ke dalam air semalaman lalu kemudian diminum airnya. Itu disebut dengan najis ya. Mayun badzul li tahliyatil ma qabla ayyashtad. Jadi itu digunakan itu yang disebut dengan najis. Maaf ya, itu yang disebut dengan najis dalam pengertian syariah yang dimaksudkan oleh Nabi karena Nabi sangat menyukai najis. Inna habba syarab ila Rasulillahil baridul hulu. Makanan yang minuman yang paling disukai oleh Nabi adalah minuman yang dingin kemudian manis. Wahyulah dibuat Nabi dan para ulama mengatakan yang dimaksudkan itu adalah Nabi, karena Nabi ini adalah minuman yang paling disukai oleh Nabi, yaitu Nabi Zutamar. Jadi termasuk infus water, ya itu termasuk jenis Nabi. Tapi pada zaman Nabi itu biasa yang digunakan adalah tamar, buah kurma. Jadi ini yang dimaksudkan dengan Nabi. Tetapi ternyata sebagian masyarakat Arab memaknai Nabi itu sebagai jenis minuman keras mereka. Mereka salah paham. Akhirnya mereka menghalalkan satu minuman yang sudah jelas-jelas haram. Fa innahu ja'a mufassaran maaf ya qabla ayyashtad ya. Yang dimaksud di sini adalah proses pengendapan air kurma sebelum dia yashtad, sebelum dia menjadi khamar. Karena kalau itu dibiarkan dalam waktu lama dia bisa menjadi khamar. Dia bisa menjadi khamar. Kalau dibiarkan dalam waktu lama dia akan terfermentasi dengan sendirinya dan dia akan menjadi khamar. Dan ketika sudah menjadi khamar, jadi haramkan. Nah, tapi sekedar diendapkan saja satu malam dua malam, hanya agar laut saripati daripada buah kurma tersebut kemudian diminum, maka itu yang disebut dengan najis. Dan itu tidak menjadi persoalan. Fa'inahu ja'a mufassaran fi hadis katsirah sahihah. Karena makna daripada najis itu sudah dijelaskan dalam banyak hadis-hadis yang lain. Ya, dalam banyak hadis-hadis yang lain. Jadi bisa dipahami di sini ya. Nah, jadi kata najis kita sekarang mungkin paham ya, karena kita sudah mendengarkan penjelasan. Tapi para orang-orang Arab yang memahami najis pada waktu itu sebagai salah satu jenis minuman keras bisa salah paham dengan hadis tersebut. Contoh lain, wasami'u lafdzal khamar. Ketika mereka mendengar kata khamar, minuman keras. Fil kitab was sunnah, fa'taqaduhu, sebagian mereka memahaminya asir al-ilab al-mushtad khasa. Khamar itu hanyalah minuman keras yang dibuat dari anggur. Karena hanya itu yang dinamai dengan khamar di kalangan mereka. Bina'an ala anahu kadzalika fil lughah. Dasarnya adalah karena itulah bahasa mereka. Khamar itu hanyalah minuman keras yang dibuat dari itu. Kalau dalam bahasa kita mungkin arak ya. Sebagian bahasa memahami arak itu dengan berbeda gitu. Arak itu asal minuman, khamar itu arak. Ada sebagian di antara mereka yang memahami yang dimaksudkan dengan arak itu salah satu jenis saja daripada khamar. Salah satu jenis saja daripada khamar. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin khamar itu pada waktu itu seperti arak tadi. Yang sebagian di antara masyarakat Arab memahaminya sebagai satu jenis minuman keras saja. Nah, sementara sebagian memahaminya secara umum. Ya, di bahasa Indonesia kita juga sering dengar kan, ada satu merek dagang dari satu produk yang kemudian jadi nama umum. Ya, saya nggak sebutkan karena takut nanti jadi promosi. Ya, satu merek dagang minuman misalnya air mineral satu nama tapi menjadi nama umum ketika mereka menamai segala sesuatu itu dengan nama itu. Satu merek dagang untuk sepeda motor di masa tertentu dulu bisa menjadi nama dari seluruh sepeda motor. Nah, di sini ketika pada saat itu yang dimaksudkan umum, orang memaknai secara khusus, jadi salah paham nanti. Ada orang yang orang menggunakan secara umum, lalu orang menggunakan orang yang mendengar ini memahami secara khusus, bisa salah paham. Itulah yang terjadi pada masyarakat Arab, ya. Khamar yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang memabukkan, tetapi mereka memahaminya hanya sejenis minuman keras yang dibuat dari anggur saja. Bina'an ala annahu kadzalik fil lughah. Nanti di sebagian para sahabat Nabi itu ada yang bertahan sampai mereka meninggal dunia bukan pada pemahaman ini. Mereka tidak memahami khamar sebagai yang dibuat dari anggur saja, tetapi mereka memahami khamar hanya yang dibuat dari komoditi yang ada pada waktu itu. Ya, di situ ada apa? Ada anggur, di situ ada tanar, ada apa namanya? Kurma, di situ ada hintah, di situ ada khamar, di situ ada dua jenis gandum. Nah, selain daripada yang dibuat dari ini, bagi mereka itu tidak haram. Ada sebagian di antara sahabat Nabi, nanti akan kita bahas, nanti ada babnya tersendiri di sini juga akan disinggung itu. Sebagian sahabat yang akan bertahan sampai mereka wafat dengan pendapat itu. Mereka tidak benar dengan pendapat tersebut, karena itu menyelisih jumhur para sahabat yang lain. Ya. Nabi dan para sahabat yang lain memahami khamar itu untuk segala sesuatu yang memabukkan. Termasuk dibuat dari komoditi yang tidak pernah ada di zaman itu. Misalnya di zaman sekarang, dibuat dari pepaya misalnya. Ya, saya pernah tinggal dulu di hutan. Ya, di belakang kami tinggal itu ada hutan pepaya. Jadi di situ ada petani yang menanam pepaya dalam jumlah yang besar, lebar sekali. Ya. Yang ternyata itu adalah merupakan tanah dari sebuah pabrik minuman keras yang membuat minuman keras dari pepaya. Ya, jadi banyak sekali minuman keras yang dibuat dari komoditi yang berbeda-beda, dari buah yang berbeda-beda, dan semua itu selama itu menghasilkan produk yang memabukkan, ya, maka itu termasuk khamar. Ya, termasuk berbagai jenis narkoba yang itu diambil dari berbagai jenis tanaman yang berbeda-beda. Ya, kita kembali kepada pembahasan, ya. Wa in kana ja'a min al hadis ahadis sahih. Meskipun sudah jelas diriwayatkan dalam banyak riwayat hadis-hadis yang sahih, tubayyinu anna al-khamra, yang menjelaskan bahwa khamar itu ismun likulli syarabin muskir, ungkapan untuk setiap minuman, bahkan nanti lebih dilebarkan bukan hanya minuman, segala sesuatu, minuman, makanan atau apapun itu, muskir yang memabukkan. Tapi sekali lagi, sebagian mereka memahami khamar itu sebagai salah satu jenis minuman keras saja, sehingga mereka tidak mengharamkan yang lain. Pemahaman itu dalam bahasa kita juga sering terjadi gitu. Contohnya, saya yang tinggal dilahirkan di Jakarta dulu, di daerah saya dikenal kalau yang namanya tuak itu minuman yang dibuat dari nira, nira yang diperas, ya, kemudian dijual keliling pakai bambu, dikasih es jual keliling, itu namanya tuak. Kita memahaminya dengan tuak, bukan minuman keras, ya. Dia air nira yang masih baru dijual. Bahkan biasanya kalau siang, sore hari itu kita udah gak mau beli lagi karena apa rasanya sudah asam. Nah, biasanya kita hanya akan beli ketika di pagi hari sampai siang hari aja, ketika rasanya masih normal. Ketika sudah beralih jadi asam itu biasanya orang udah gak mau minum lagi. Tapi kita menyebutnya tuak. Ya, sementara di sebagian daerah tuak itu adalah minuman keras. Ya, jadi waktu itu saya pindah ke kota Medan, ya. Saya sedang jalan-jalan dengan beberapa orang ikhwah. Saya tanya, itu jual apa? Jual tuak. Waduh, itu minuman kesukaan saya. Mereka langsung kaget, katanya. Ya, sebagian di antara mereka diam, mikir yang enggak-enggak gitu. Tapi ada di antara mereka yang akhirnya mungkin penasaran, nanya, benar? Kamu senang minum? Iya, itu minum. Dari kecil saya senang. Tiap hari pulang sekolah kalau saya ketemu itu dan saya punya uang, saya beli. Lalu dia diam, setelah itu dia baru bertanya, itu minuman keras? Gimana minuman keras? Enggak, itu minuman dari air nira. Iya, tapi itu sudah dipermentasi sekian lama. Jadi ternyata yang dimaksud dengan tuak di sana itu minuman keras yang dibuat dari air nira, bahkan yang lainnya yang sudah dipermentasi dalam waktu yang lama, dan warnanya pun sudah jauh berubah, ya. Baunya pun sudah sangat menyengat sekali. Ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, jadi di satu daerah dengan daerah yang lain kadang-kadang juga bisa berubah-ubah, ya. kata-kata tersebut. Jadi ini salah satu di antara contoh. Salah satu di antara contoh. Nah, contoh yang kontemporer gitu ya, yang kontemporer. Contoh yang kontemporer misalnya di kalangan masyarakat Saudi Arabia. Yang namanya halib, halib itu adalah susu, milk. Tetapi laban itu artinya adalah yogurt. Ya, susu susu yang diasamkan itu artinya laban. Sementara di dalam hadis salah satu laturat ada tiga hal yang enggak boleh ditolak kalau kita dikasih. Ya. Yang pertama minyak wangi, yang kedua bisa ada bantal. Ya, yang kedua bantal, yang ketiga adalah laban. Ya. Dan laban yang dimaksud di sini bukan seperti yang dipahami di kalangan masyarakat Saudi Arabia sekarang gitu loh. Ya, laban yang dimaksud di sini adalah huwa nafsul halib. Yang dimaksudnya adalah halib itu sendiri. Nah, kalau orang di kalangan masyarakat Saudi Arabia sekarang ini, mereka belajar misalnya, mereka tidak belajar fikih, mereka bisa salah paham gitu. Wah, ternyata yogurt itu enggak boleh ditolak. Tapi kalau halib boleh ditolak, ya. Kalau kita dikasih susu, kita boleh nolak. Ya, tapi kalau kita dikasih yogurt, kita enggak boleh nolak. Padahal yang dimaksudkan dengan laban itu adalah halib. Nah, li'anna al-laban minal muntajat al-jadidah. Ya, jadi ketika hal ini saya komunikasikan dengan salah seorang di antara murid senior daripada Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, itu mereka sedang berkumpul, kita ngobrol-ngobrol. Lalu mereka mengatakan, wahal laban ini minal muntajat al-jadidah. Walayu araf fi lughatil hadis. Ini tidak dikenal dalam bahasa hadis. Bahkan dalam bahasa Arab dulu pun tidak dikenal. Tapi di kalangan orang sekarang, bahasa sudah berubah. Dan banyak lagi yang lain. Ya, masyarakat Arab sekarang enggak tahu arti as-sarid. Ya. Fadlu Aisyah. Ya, fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadlu sarid ala sa'ir at-ta'am. Perumpamaan, perbandingan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti perbandingan as-sarid dibandingkan seluruh makanan. Masyarakat Arab sekarang enggak kenal yang namanya sarid. Ya. Karena sarid itu termasuk bahasa Arab lama yang dulu makanan itu umum di kalangan mereka. Sekarang enggak. Makanan itu ada di sebagian negara Islam, tapi namanya sudah berubah. Ya, ada yang mirip-mirip itu disebut dengan fata, ya, fata tamar, fata al-mawuz. Ya. Pokoknya roti yang digabungkan dengan buah-buahan, roti yang digabungkan dengan sayur-sayuran, roti yang digabungkan dengan daging dan sayuran. Pokoknya roti yang dikombinasikan dengan produk-produk alami lainnya, diaduk, ya. Jadi seperti bubur gitu, itu yang disebut dengan sarid. Ya. Jadi ini sarid itu digambar oleh Ibnu Qayyim. Sarid itu makanan yang gampang dicerna, ya, karena gampang dimakan, gampang dicerna, gampang disajikan, tetapi nilai nutrisinya sangat tinggi karena tergabung di dalamnya unsur-unsur karbohidrat, nah vitamin, bahkan juga lemak, protein dan lain sebagainya. Nah itu disebut dengan apa? Dengan as-sarid. Tapi as-sarid di zaman sekarang itu sudah tidak dikenal. Kalaupun dikenal di sebagian negara, bentuknya sudah sedikit berbeda, cara pembuatannya juga sedikit juga berbeda, dan namanya pun sudah berbeda juga. Ya, itu sebagai salah satu contoh ya. Bisa saja orang yang memahami di masa sekarang ini memahami dengan berbeda, atau nggak paham sama sekali. Apa yang dimaksud dengan sarid di sini? Ya, mereka tahu lafalnya tapi tidak tahu hakikatnya. Jadi itu kira-kira demikian. Nah, jadi sekali lagi, sebagian di antara ulama salah dalam memahami kata khamar, sehingga mereka hanya mengharamkan khamar yang dibuat dari anggur karena itu yang lazim di kalangan mereka dalam bahasa mereka pada saat itu. Tentunya tidak di seluruh negara Arab, mungkin di sebagian negara Arab dipahami khamar itu seperti itu. Nah, jadi itu salah satu di antaranya. Jadi karena bahasa yang digunakan oleh umumnya mereka tidak sama dengan bahasa Nabi. Apalagi dengan bahasa yang sudah berkembang seperti sekarang ini. Banyak sekali mustalahat, nah, istilah-istilah dalam bahasa yang sudah berubah dengan bahasa yang ada di zaman Nabi SAW. Ya. Jadi, bahkan saya juga sering bilang, kalau kita sudah bicara tentang Arabia dengan ujmah, Arab dengan tidak Arab, itu konteks pembahasan itu pasti akan rumit sekali. Ya. Orang yang tidak memahami bahasa Arab itu bahaya kalau memahami Quran dan Sunnah, itu benar. Ya. Tetapi semata-mata mengandalkan pemahaman Islam berdasarkan bahasa Arab saja juga bahaya. Karena lughatul Quran dan lughatul hadis bisa beda. Ada mustalahat dan terminologi yang tidak dikenal dalam bahasa yang umumnya digunakan oleh masyarakat Arab pada masa itu. Kemudian, ya. Kemudian, ya, ketika kita juga bicara dengan bahasa al-Arabu, ya, al-Murabbi al-Arabul Fusha, ketika kita bicara tentang Arab, yang dimaksud adalah bahasa Arab yang asli, yang masih murni. Gitu. Adapun al-Amiyah, bahasa Arab pasaran atau selek, itu tidak masuk dalam kategori al-Arab. Ya, makanya sebagian orang Arab, ketika saya berjumpa dengan mereka, lalu saya bicara dalam bahasa Fusha, ya, dia mengatakan, ya, Aba Umar, ya, ihna ami, kami ini orang awam, kami bukan orang Arab. Mereka ngomong, kami bukan orang Arab, kami orang awam. Jadi di situ ternyata mereka membedakan gitu antara Arab yang benar-benar Arab dengan Arab yang pasaran gitu. Karena dalam bahasa pasaran itu banyak yang berubah. Contoh ya, yang digambarkan oleh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kata basit, amrun basit dalam bahasa Arab sekarang, basit itu artinya simple. Ya. Padahal basit artinya luas, kompleks, itu basit. Ya. Jadi kata basata yang artinya menghamparkan, basit itu luas. Tapi sekarang itu basit itu gampang, itu ada amrun basit, ini persoalan gampang. Itu bahasa kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ini ami, bahasa ami ya, bukan bahasa Arab. Ya. Yang sudah berubah pemaknaannya sehingga kalau ini digunakan dalam memahami Quran dan sudah bahaya gitu. Bahasa Arab yang masih fusha pada masa sahabat saja tidak bisa seutuhnya digunakan memahami Quran dan Sunnah. Karena ada mustalahat yang tidak bisa dipahami dengan bahasa fusha sekalipun. Apalagi bahasa Arab yang bukan Arab lagi. Maka sekali lagi kalau kita bisa bicara tentang Arab dan ujumah, ujumah itu lawan dari Arab ya. Arab itu Arab, ujumah itu non-Arab. Kalau kita bicara tentang Arab dan non-Arab itu pembicaraannya akan kompleks sekali. Ya, akan sangat kompleks sekali. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan ya, man takallama bil arabiyya fa huwa arabi. Orang yang mengatakan yang bisa berbicara fasih dengan bahasa Arab dialah orang Arab yang sesungguhnya. Nah, itu sebenarnya bukan mustalahun syar'i ya. Karena orang Arab itu orang yang tinggal di wilayah Arab, berasal dari keturunan Arab, berbicara dalam bahasa Arab. Jadi tiga hal itu kalau berkumpul dalam diri seseorang fahu Arabi, dialah Arab yang sesungguhnya. Itu dalam mustalah yang dikenal di kalangan para ulama. Tetapi sebagian ulama di antara Ibnu Taimiyah pernah mengatakan demikian ya, siapapun yang berbicara dengan bahasa Arab maka Arabi. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ada di antara orang-orang ajam yang mereka memiliki keutamaan-keutamaan seperti orang Arab. Mereka menguasai bahasa Arab ya, sepasih orang-orang Arab yang sesungguhnya. Bahkan orang-orang Arab yang fasih, bukan orang-orang Arab sembarangan. Maka banyak kalangan ulama yang bukan dari Arab. Ya. Contoh yang paling utama sekali adalah Imam Al-Bukhari. Ya, beliau berasal dari Bukhara, jauh dari tanah Arab. Ya, tapi beliau adalah salah satu di antara ulama yang paling utama. Ahli hadis nomor satu. Orang yang paling dimuliakan dari hasanah keilmuan Islam. Beliau bukan berasal dari masyarakat Arab. Ya, ahli hadis yang sekarang kita kenal ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya, juga bukan orang Arab. Ya. Nah, jadi beliau orang tuanya berhijrah ya, dari Albania ke Palestina ketika beliau masih kecil. Dan itu dia katakan salah satu di antara anugerah yang Allah berikan kepada beliau. Kalau bukan karena itu, entah bagaimana nasib beliau pada masa itu. Ya. Jadi kita kembali ya. Kita kembali kepada pembahasan. Wataratan kadang-kadang bisa terjadi, ya kadang-kadang bisa terjadi kesalahpahaman ulama atau ketidakpahaman ulama likaunil lafzu mustarakan. Karena lafal bahasa itu mustarakan. Karena kosakata bahasa itu mustarak. Kalau nggak salah homonim namanya. Jadi satu kata dalam bahasa Arab yang maknanya banyak dalam bahasa kita. Ini lawan dari sinonim. Kalau sinonim itu misalnya zahaba, sinonimnya apa? Rohala, gitu ya. Roha, itu sinonim dari kata zahaba. Tapi kalau lafaz mustarak itu satu lafaz dalam bahasa Arab, tapi maknanya bisa banyak. Contohnya ain. Ain itu bisa artinya mata ini. Untuk melihat. Ma yubsiru bihi. Itu namanya ain, mata. Bisa ain itu artinya mata-mata. Mata-mata dalam bahasa kita itu juga dalam bahasa Arab bisa juga ain, artinya jasus. Yusamma bihi al-jasus. Ain juga bisa artinya mata air. Ain juga bisa artinya contoh gitu. Ya, jadi satu barang ada contohnya itu ada ain namanya. Dan banyak sekali maknanya. Ya. Dikatakan kalau tidak salah ada sekitar 40-an makna dari kata ain. Ya, ya. Saya pernah mendengar penjelasan dari seorang ulama, itu ada lebih dari 40 makna daripada ain dalam bahasa Arab. Itu lafal mushtarak namanya. Nah, kalau lafal mushtarak ini ada dalam satu hadis, maka bisa saja seorang ulama tidak memahaminya karena dia punya kemungkinan makna yang banyak sekali. Lalu makna mana yang dimaksudkan dalam hadis ini? Nah, kira-kira seperti itu. Awamu jemalan atau artinya masih umum. Ya, artinya itu masih umum. Belum jelas baginya itu yang dimaksudkan itu apa gitu ya. Antara istilah dengan tidak istilah itu kadang-kadang antara yang dirinci dengan yang global itu kadang-kadang tidak bisa dipahami secara langsung dari satu hadis gitu. Apakah ini makna yang masih umum ataukah itu dia merupakan makna khusus? Contohnya kata salat. Ya. Kata salat itu bisa memiliki makna umum, ya, artinya doa seperti sudah kita sebutkan. Sehingga dalam beberapa hadis itu dimaknai dengan salat, ya salat. Tapi kadang-kadang artinya ada doa. Contohnya, ya, orang yang diundang mendu'ia, siapapun yang diu'ia, maka dia harus menerima undangan tersebut. Maksud yang dimaksud di sini adalah undangan untuk menghadiri walimatul urus misalnya. Orang yang diundang ke walimah dia harus hadir jawab. Faman kana shaiman falyusalli. Kalau orang itu memang puasa, hendaknya dia salat. Yang dimaksud salat di sini ini apa gitu. Ternyata yang dimaksud salat di sini adalah doa, ya. Waman kana muftiran, barang siapa yang tidak puasa, falyat'an, hendaknya dia makan. Tapi kalau dia puasa, cukup dia mendoakan saja. Jadi cukup dia mengatakan kepada pengantinnya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dihadiri juga, tapi tidak harus dia membatalkan puasanya. Tidak harus dia membatalkan puasanya. Karena orang yang berpuasa itu berhak untuk membatalkan atau tidak membatalkan. Tapi dia tetap datang untuk menghormati undangan tersebut. Man kana sa'iman falyusalli. Nah, kita sudah tahu bahwa kata salat itu secara makna memang doa gitu loh. Tapi kemudian di dalam makna syariat artinya adalah ibadah khusus. Nah, di dalam hadis ini kembali ke makna bahasa lagi. Bisa dipahami di sini ya. Jadi artinya tadi makna umum, mujmal masih yang ada syariat menjelaskan salat itu artinya ibadah khusus dengan ini. Ternyata dalam satu hadis ada ungkapan Nabi yang kembali ke makna umum lagi. Nah, ikhwas kan fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa saja sebagian di antara ulama itu yang akhirnya terjebak dalam kesalahan. Yang khusus dimaknai secara umum atau yang umum dimaknai secara khusus, ya. Karena dia itu artinya umum dimaknai secara umum, ternyata khusus. Lalu ada yang memahami secara khusus, ternyata justru yang diinginkan di dalam hadis ini makna umum, makna daripada bahasanya, bukan makna etimologis salat sebagaimana yang kita pahami. Ya. Jadi bisa dia fasalli dan salatlah inna salataka sakanun lahum. Ya, salatlah untuk mereka, sesungguhnya salat itu akan menenangkan mereka. Yang dimaksud salat di sini adalah doa. Ya, yang dimaksud salat di sini adalah doa. Maka salat itu artinya bisa banyak. Artinya bisa doa, artinya bisa salat, arti as-salat juga bisa salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat. Ya, mendoakan kebaikan bagi Nabi. Makanya kalian orang-orang yang beriman, hendaknya kalian juga membaca salawat dan taslim untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salawat di sini artinya bukan doa biasa. Ya, salawat kepada Nabi ya, ini bukan doa biasa, juga bukan salat, tapi artinya adalah salawat. Ini pemahamannya dalam bahasa Arab, apalagi kalau sudah dalam terjemahan gitu loh. Salawat dalam bahasa Arab jamak dari salat. Sementara salawat dalam bahasa kita artinya adalah membaca salat khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu artinya salawat. Padahal dalam bahasa Arab as-salawat itu jamak dari kata salat. Salat itu satu, salawat itu banyak. Ini artinya bisa tambah ribet ini kalau sudah masuk dalam dunia terjemahan. Makanya saya sering katakan, banyak kitab-kitab yang diterjemahkan, tapi kemudian nggak bisa diterjemahkan sebagaimana adanya. Ya, kitab seperti Fathul Bari, kitab seperti Ibnu Katsir ini nggak bisa diterjemahkan. Apakah nggak ada gunanya sama sekali? Enggak, tetap ada gunanya, tetap ada manfaatnya, tapi nggak bisa diterjemahkan sama sekali, karena banyak hal yang nggak akan mungkin bisa diterjemahkan. Kalau nanti diterjemahkan terpaksa dibuat tafsirnya, ya karena banyak mustalahat, karena banyak terminologi, karena banyak ungkapan-ungkapan yang hanya bisa dipahami oleh ahli usul, karena banyak ungkapan yang hanya bisa dipahami oleh ahli tafsir. Ya, seperti yang sering saya sampaikan, wadzohiru, kata adzohir nanti diterjemahkan yang jelas, hilang artinya. Padahal zohir di sini salah satu mustalahan min mustalahatil usul, yang banyak menggunakan ini ahli usul fikih dari kalangan Hanafiyah. Ya. Apa itu arti zahir, apa itu arti nash. Ya. Zahir itu salah satu mustalahun min mustalahat al-fiqh. Lalu kita terjemahkan dalam bahasa kita, wadzahiru, yang jelas, sudah, hilang makna yang sesungguhnya. Bisa dipahami? Nggak bisa, tapi hanya sedikit dari pemahaman saja. Tidak masuk bahkan pada inti pemahaman yang sesungguhnya. Maka sekali lagi, ini kalau diterjemahkan, tidak diterjemahkan saja bahasa Arab, kadang-kadang membuat kebingungan, ya, pada sebagian orang ketika itu berkaitan dengan makna-makna syariat. Nah, kadang-kadang ada lafal yang maknanya banyak, yang dimaksud mana enggak jelas, ada yang mujmal, yang global, apakah yang dimaksudkan di sini khusus atau memang dia global? Au mutaraddidan baina haqiqatin wa majaz. Atau kata-kata yang kadang-kadang artinya itu memang arti sesungguhnya dan kadang-kadang artinya adalah majaz. Majaz itu adalah perumpamaan. Fayahmiluhu alal aqrab indahu wa inkanal murad al-ahwal akhar. Sebagian diantaranya menggunakan makna yang dekat. Makna yang dekat itu yang bukan majaz, yang bukan perumpamaan. Ternyata yang dimaksudkan adalah perumpamaan. Nah, antara majaz dengan hakikat, ini harus dipahami betul ya. Itu majaz dan hakikat yang dikenal dalam lughatul Arab. Nanti akan kita berikan contoh ini sebagai penutup ya bagian ini. Kana hamara jama'atun minas sahabah. Contohnya apa? Sebagian diantara para sahabat. Fi awalil amri, ketika pertama kali mendengar firman Allah dalam surat Al-Baqarah ya. Ya. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytul aswadi minal fajar. Makan dan minumlah di malam bulan Ramadan sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam. Yang dimaksudkan oleh mereka adalah habl. Yang dimaksudkan mereka itu adalah memang benang gitu, tali, benang. Sehingga ada sebagian di antara sahabat seperti Adi bin Hatim berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni aj'alu tahta bisadati iqalain." Aku meletakkan dua tali ini memang di bawah bantalku. Iqalan aswad wa iqalan abyad, yang satu hitam yang satu putih. Nah, tujuannya adalah nanti kalau aku sudah bisa membedakan mana yang hitam mana yang putih, berarti sudah enggak boleh makan lagi. Nah, Nabi langsung bersabda, inna wisadataka la arid. Kalau gitu, kamu harus pakai bantal yang lebar dong. Itu bahasa Nabi ya, untuk bergurau. Yang dimaksudkan di sini adalah bahasa kiasan. Yang dimaksudkan adalah fajar. Gelapnya malam dan putihnya fajar. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah terbitnya fajar. Jadi makna istilah ini sebenarnya, makna majas ini maaf, sudah dikenal dalam bahasa Arab. Mereka mengenal majas tersebut. Cuman pada saat itu para sahabat memahaminya dengan makna yang biasa, bukan makna majasnya, bukan makna kiasannya. Kama hamala akharun qawluhu famsahu bi wujuhikum aydikum alal yadi ilal ibad. Sebagian di antara mereka misalnya memahami ayat wudu, famsahu, basuhlah wajah kalian wa aydikum, dan tangan kalian. Lalu membasuh tangan seluruhnya, karena tangan dalam bahasa Arab itu bisa punya tiga arti dan tiga-tiganya dipakai. Ya. Nah, dia makna yang paling zahir, yang paling zahir, ini yang disebut az-zahir. Wadh-dhahiru minha, ini yang dimaksud sampai di sini. Ini tangan. Ini zira. Ini adat. Ya, ini adat. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Tapi bisa juga yang dimaksudkan dengan tangan dari sini ke sini. Ini tangan. Bisa juga yang dimasukkan tangan ini ke sini. Jadi bisa tiga makna. Ini saja, ini, atau ini. dan semua makna itu dipakai. Nah, sebagian di antara mereka ketika mendengar faham sahubi ujikum adikum, basuhlah wajah dan tangan mereka, akhirnya mereka membasuh sampai ke tiap, ya, sampai dari ujung tangan ke ujung tangan. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dimaksud dengan tangan itu tidak itu, ya. Yang dimaksudkan dengan tangan itu adalah tangan dalam dengan mustalah yang ada di dalam hadis, ya, dari sini sampai ilal marafiq. Itu dijelaskan memang pada ayat lanjutannya. Ilal marafiq sampai ke batas siku. Itu untuk menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan tangan adalah tangan yang itu. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taratan dikauni dilatun nas khafiyya, atau bisa jadi karena indikasi daripada nas tersebut masih samar. Nah, ini kayaknya pembahasan akan kita bahas besok karena agak banyak yang akan dibahas di sini. Tapi sebagai penutup dari pembahasan tadi, di bagian akhir kita membahas tentang majas, ya. Jadi dalam bahasa Arab ada makna hakikah dan makna majas. Wa huwa allazi ta'lamuhu lughatul Arab. Yang dimaksud dengan hakikat dan majasnya yang dikenal dengan dalam bahasa Arab. Ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan majas, apalagi dalam persoalan akidah yang tidak dikenal dengan dalam bahasa Arab. Yang digunakan oleh para sahabat ini, meskipun akhirnya mereka salah, mereka sebenarnya tidak salah dalam bersikap, karena mereka menggunakan hakikat yang ternyata yang diinginkan adalah majas. Ya. Atau kebalikannya, mereka menggunakan majas, ternyata yang dimaksudkan adalah hakikat. Atau mereka menggunakan sebagian hakikat, ternyata yang dimaksud adalah hakikat yang lain, seperti makna tangan tadi. Nah, yang salah adalah menggunakan majas. Ya, sebagian orang menggunakan majas, apalagi dalam persoalan keyakinan yang tidak dikenal oleh lughatul Arab pada masa itu. Tidak dikenal sama sekali. Sehingga ketika ada seorang ulama ahlul lughah, ya, di kalangan para ulama ussalaf dulu, ditanya, apakah kata istawa, alal arsh bisa diterjemahkan dengan istaula. Tapi dia mengatakan ini tidak dikenal sebagai majas dalam bahasa Arab. Ya, istawa, bagaimana istaula itu tidak dikenal sebagai majas dalam bahasa Arab. Jadi dikenal sebagai bahasa kiasan. Istaula itu adalah kiasan daripada istawa, itu tidak dikenal dalam bahasa Arab. Kalau ada yang menggunakan orang belakangan di kalangan masyarakat Arab, itu penggunaan yang datang belakangan. Di kalangan masyarakat Arab pada masa itu tidak dikenal gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan, ya. Sehingga mereka menganggap itu sebagai ta'wil yang sahih, ta'wil yang benar, ya. Karena untuk memuliakan yakni asma Allah Subhanahu wa taala, ternyata justru terjebak dalam kesalahan. Nah, maka yang benar menurut para ulama ussalaf adalah istawa, istiwa'an yaliku bijalali. Allah itu istawa di atas aras dengan istiwa yang sesuai dengan kemahamuliaan Allah. Nah, ini yang tidak boleh diukur dengan kaifiat. Yang kalau diukur dengan kafiat, akhirnya kita tidak menerima itu. Nah, kalau Allah di situ berarti Allah gini. Kalau Allah di situ berarti Allah lebih kecil dari makhluk. Itu kan pandangan kita. Istawa istiwa'an yaliku bijalali. Kalau semua sifat Allah itu diukur dengan apa yang kita pahami dengan bahasa kita, dengan dimensi ruang dan waktu, semuanya akan rusak. Bahkan sekedar mendengar dan melihat saja rusak. Allah akan mendengar setiap hamba. Loh, bagaimana kalau setiap hamba berdoa, gimana? Siapa yang mau didengerin? Ya. Ketika Allah itu ketika kita itu membaca akhir-akhir surah Al-Baqarah, itu Allah akan menjawab. Nah, kalau yang membaca surah Al-Baqarah sekian banyak, gimana? Waktunya bersamaan, berbeda-beda, gini semua, dan seterusnya. Nggak akan bisa kita menjawabnya, karena kita membungkusnya dengan apa? Dengan ruang waktu yang kita berbicara tentang kaifiat. Jadi rata-rata yang menolak tentang istiwa alal arsh itu mereka yang berusaha mentakif, membagaimanakan, ini yang bahaya gitu loh. Tapi kalau kita kembali yubsir bibasharin yaliku bijalali, Allah melihat dengan melihat yang layak bagi Allah. Melihat itu melihatnya Allah, bukan melihatnya kita. Ya. Istawa istiwanya Allah, bukan istiwanya kita. Mendengarnya Allah, bukan mendengarnya kita. Maka semua itu akan kita terima dengan lapang dada. Tapi ketika kita menggunakan takyif, itu dia, ya. Akhirnya sebagian di antara mereka diakal-akalin, ini masih bisa terima lah. Ketika ditakif, mana bisa lah. Ya. Tapi kalau ini ditakif agak susah. Itu akhirnya mereka menafikan sebagian sifat dan mengisbat, membenarkan sebagian sifat Allah. Ya, karena mereka berusaha menggunakan logika untuk mentakif. Ya. untuk membagaimanakan. Ketika mereka tidak bisa membagaimanakan dengan otak mereka, ya Allah murka. Gimana Allah bisa murka? Murka itu kan gini-gini ya. Itu kan murkanya kita manusia. Ya. Kalau Allah yaghdab bi ghadabin yaliqu bi jalali, Allah itu murka dengan kemurkaan ya yang sesuai dengan kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita pikirkan bagaimananya, karena semua sifat Allah tidak bisa kita bagaimanakan. Ya, wasu'alu anhu bid'ah. Kalau kita bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah ditanyakan oleh para ulama ushul, dan karena memang itu pertanyaan tidak akan mungkin bisa dijawab. Ya, karena bagaimananya itu hanya Allah yang mengetahui. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf ya, ini pembahasannya sedikit lebih ini. Sebenarnya masih sisa sedikit dari pembahasan itu, tapi karena pembahasannya membutuhkan penjelasan yang panjang, itu saya masukkan saja, nanti saya rangkumkan dengan poin berikutnya, yaitu as-sababus sabi. Jadi untuk sebab keenam, kenapa para ulama tidak menggunakan satu hadis, karena mereka tidak memahami lafal-lafal hadis itu oleh berbagai macam sebab. Karena mungkin memang gharib, memang aneh menurut bahasa Arab pada waktu itu. Karena mungkin lafal itu mustarak, ada berbagai macam kemungkinan makna, dan mereka enggak tahu mana yang benar. Kadang-kadang makna itu mana khusus yang berubah jadi umum, umum berubah jadi khusus, atau dari umum khusus berubah jadi umum lagi, dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya menyebabkan sebagian di antara mereka itu kemudian salah memahaminya, atau tidak menggunakan sebagian dalil karena mereka tidak memahaminya. Wallahu a'lam bissawab. Hadza lil 'ilmi fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.